karena transaksi jual beli telah selesai. Dia hanya berhak untuk mendapatkan tamanuha. Hanya berhak mendapatkan harganya, bayarannya. Karena dia sudah jual barangnya. Yang belum apanya? Bayarannya. Apa alasannya? Li'anna sil'ah sarat bil bay' milkan lil mushtari. Katanya, karena barang tersebut setelah terjadi transaksi jual beli, maka itu milkan lil mushtari. Itu sudah menjadi milik mushtari. Mana mushtarinya? Pembeli. Mushtari maknanya pembeli. Siapa pembelinya? Ini yang bangkrut ini pembelinya. Ini penjualnya. Menjual barang ke orang ini belum dibayar dia bangkrut. Fahuwa ahakku bihi, yakni bisa mengambil barangnya kembali. Tetapi kata Al-Hanafiyah, tidak bisa, karena barang sudah dijual dan sudah dibeli oleh sang muflis. Muflis ini mushtarinya, pembeli. Mushtari. Baik. Karena sudah disebutkan dalam usul. Usul itu adalah pokok-pokok dasar jual beli. Prinsip-prinsip dasar jual beli. Siapa yang sudah menyatakan saya jual dan sudah dikatakan oleh pembelinya saya beli, maka transaksi telah terjadi dan kepemilikan berpindah. Iya kan? Iya Pak, iya. Ini usul. Pokok-pokok jual beli seperti itu. Maka setelah saya jual dan kata muflis saya beli, maka ain ini milik siapa? Milkun lahu, miliknya dia. Kamu berhak untuk mendapatkan harganya. Tetapi gak bisa bayar. Bagaimana? Kalau dalam hadis sangat jelas mengatakan ahakku bihi, dia berhak untuk mengambil kembali barangnya dengan syarat-syarat. Apa syarat-syaratnya? Nah, harus sudah hafal. Tidak berkait dengan orang lain, apalagi tidak berubah, apalagi dia belum dimodif, tidak berubah. Terus apalagi? Hah? Ya jelas. Hah? Apa? Benar-benar mau pesen syarat pertama itu. Nah. Hah? Barang tersebut belum dibayar, ya jelas. Nah, apalagi? Hah? Tidak berubah sudah. Dan lain-lain. Al-muhim. Qala dikatakan bahwa Hanafiyah, Hanafiyah berbeda dengan Imam Hanafi. Hanafiyah itu ulama dari madhab Hanafi, itu maknanya. Imam Syafi'i dengan Syafi'iyah berbeda. Imam Syafi'i orangnya, Syafi'iyah itu ulama di madhabnya. Jadi beberapa orang dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwasanya sang muflis tetap lebih berhak karena dia sudah membeli dan transaksi jual beli sudah selesai. Maka kepemilikan berpindah kepada pembeli. Wa min dhamanihi, dan itu tanggung jawab dia. Wastiqaqul ba'i akhdhuha minhu naqdun mil milkihi. Karena kalau sang penjual istiqaq berhak untuk mengambilnya kembali, berarti itu menggugurkan kepemilikan. Mahwal bai', apa yang dimaksud dengan jual beli? Yang namanya jual beli adalah intiqalul milk, perpindahan kepemilikan. Maka kata Al-Ahnaf, ketika dia menjual barangnya walaupun dengan hutang, maka ini sudah milkuhu. Sudah milkuhu. Kalau dikatakan dia berhak mengambil kembali, berarti kepemilikan tadi gugur. akhirnya mereka terpaksa mau tidak mau harus menakwilkan hadis. Iya kan? Kan bertentangan dengan hadis. Hadis menyatakan dia berhak untuk mengambilnya kembali. Al-Ahnaf bilang tidak berhak. Kok bisa menentang hadis? Bukan menentang hadis. Hadis itu mungkin maksudnya lain. Mulai kita lihat takwil-takwil mereka. Ta'awwalul haditha biannahu khabarun wahid. Mereka menakwilkan hadis bahwa hadis itu khabarun wahid, khabar ahad, tidak mutawatir. Wa mukhalifun lil usul, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar jual beli, yaitu perpindahan kepemilikan. Wa hamaluhu ala suratin wa hiya an yakuna al mata' wadi'ah. Maka hadis itu hamaluhu ala surah, mereka bayangkan atau mereka gambarkan, mereka bawa hamaluhu, mereka bawa kepada makna lain. Mungkin yang dimaksud barangnya adalah barang titipan. Apa titipan? Al-mata' wadi'ah katanya. Wadi'ah titipan. Aw'ariyah, atau mungkin barangnya adalah barang pinjaman. Tadi wadi'ah titipan. Atau pinjaman ariyah. Ini saya pinjamkan untukmu. Aw luqatah indal muflis, atau barang temuan. Misalnya sang muflis tadi nemu barang, ternyata pemiliknya lihat, oh itu punya saya. Fahuwa ahakku bihi, maka dia lebih berhak untuk barang tersebut. Kalau barang titipan, tentunya dia lebih berhak untuk diambil, atau lebih berhak untuk mengambilnya. Kalau barang pinjaman, pemiliknya berhak untuk mengambilnya. Kalau barang temuan, pemiliknya berhak untuk mengambilnya. Mungkin, kata Ahnaf, yang dimaksud dalam hadis tadi, fahuwa ahakku bihi, maka dia berhak untuk mendapatkannya, kalau barangnya itu adalah barang titipan, barang pinjaman, barang temuan. Bagaimana? Kuat atau enggak kuat pendapatnya mereka? Lemah sekali. Maka kata beliau, wa huwa hamlun mardud. Ini adalah tafsiran yang tertolak, tidak bisa diterima. Ini adalah hamlun mardud, takwilan atau tafsiran yang mardud, yang tertolak, tidak bisa diterima. Mengapa? Ini jawabannya. Walau kana kadzalika lama quyyida bil iflas. Kalau memang barang titipan atau barang pinjaman atau barang temuan, maka Rasulullah SAW enggak akan menyebutkan indal muflis, enggak akan disebutkan muflis. Muflis enggak muflis boleh diambil oleh pemiliknya. Ya Pak ya. Muflis enggak muflis yang menitipkan boleh mengambil kembali. Muflis enggak muflis yang meminjamkan boleh mengambil kembali. Muflis enggak muflis yang pemilik dari apa yang dia temukan boleh mengambil kembali. Maka ini jelas takwil mardud, tafsiran yang tertolak, pemahaman yang tertolak. Qala fa innahu yarji' bi hadhihi al-asya. Kalau saja demikian, gak akan Rasulullah SAW ikatkan dengan kalimat ikhlas. Walau kana kadzalika lama quyyida atau lama qayyada bil iflas. Kalau memang itu barang titipan, maka tidak perlu pakai qaid aflas. Kan hadisnya menyatakan kalau ada barangnya di seseorang yang telah bangkrut. Kalau pinjaman, mau bangkrut enggak bangkrut tetap boleh diambil. Fa innahu yarji' bi hadhil asya, maka dia boleh merujuk barangnya bihadhil asya. Apa hadhil asya? Hadhil asya'is salas, yang sudah disebut. Boleh merujuk kembali barangnya pada perkara kalau itu pinjaman, kalau itu adalah titipan, kalau itu adalah barang temuan. Mal iflas wa dunal iflas. Apakah bersama iflas, bersama kebangkrutan, au dunahu, hunya kembali ke iflas. Apakah dengan bangkrut atau tidak dengan bangkrut, pemilik boleh mengambil barang titipannya. Pemilik boleh mengambil kembali barang pinjaman yang dia pinjamkan. Baik. Maka jelas pendapat Ahnaf, pendapat yang sangat lemah. Wal haqqu ma dhahaba ilaihi jumhurul ulama. Yang benar adalah apa yang dipegang oleh kebanyakan para ulama dari pengamalan terhadap hadis tersebut. Yakni sesuai dengan hadis bahwa pemilik barang yang sudah dijual kepada seseorang tetapi ternyata bangkrut tidak bisa bayar, dia berhak untuk mengambil barangnya kembali. Taib. Dengan syarat-syarat yang sudah kalian sebut. Oleh Syaukani, berkata Syaukani, wal-i'tidaru bi'annahul hadith mukhalifun lil-usul i'tidarun fasid. Kata Imam Syaukani, alasan mereka bahwa hadis itu menyelisihi pokok-pokok jual beli, prinsip-prinsip dasar jual beli, itu adalah alasan yang fasid, alasan yang rusak, enggak bisa diterima. Haitsu anna sunnata sahihah min jumlatil usul, karena hadis yang sahih juga termasuk usul. Bukankah hadis yang berkat bersama kita hadis sahih? Yang kalian sudah bacakan hadisnya, yaitu kalimat Qul. Lafadznya saja. Man adraka. Baik. Man adraka malahu bi'ainihi. Man adraka malahu bi'ainihi. Yang mendapatkan barangnya pada orang yang bangkrut, dia berhak untuk mengambilnya kembali. Kalimat bangkrut menunjukkan kalau dia tidak bisa bayar. Sahih? Kalimat bangkrut menunjukkan kalau dia tidak bisa bayar. Berarti pemilik tadi, man wajada malahu bi'ainihi atau man adraka malahu bi'ainihi, ini adalah bai' yang menjual tapi belum dibayar. Mengapa? Karena aflasa, mendapati barangnya pada orang yang telah muflis, maka dia berhak untuk mengambil kembali, diambil kembali barangnya. Fahadha barakallahu fikum aslun min usul as-sunnah, atau aslun min usul muamalah. Berarti alasan Ahnaf atau Hanafiyah yang menyatakan bahwasanya hadis ini bertentangan dengan usul. Hadis ini pun usul. Hadis ini pun prinsip jual beli. Hadis ini pun prinsip jual beli. Maka jangan dipertentangkan antara prinsip dengan prinsip. Tidak bertentangan sama sekali. Demikian kata siapa? Asy-Syaukani. Fala yatrukul amal biha. Karena hadis ini pun asal min usul al-muamalah. Fala yatrukul amal biha. Maka jangan ditinggalkan untuk mengamalkannya. Illa bima huwa anhab minha, kecuali dengan sesuatu yang lebih kuat lagi. Walam yarud fil maqami ma huwa kadzalik, dan tidak ada yang membantah dalam permasalahan ini yang seperti itu. Tidak ada yang lebih kuat lagi, sama-sama usul, maka harus diterima semuanya. Alif ha. Apa itu? Intaha. Ai intaha kalamuhu. Intaha kalamu Syaukani rahimahullah. Qala ba'dul ulama, berkata ba'dul ulama, law hakama al-hakim bi khilafi hadzal hadits, naqadha hukmuh. Kalau ada hakim di pengadilan menghukumi dengan berbeda dengan apa yang ada dalam hadis ini, maka batal hukumnya. Batal hukumnya. Li'annahu la yaqbalu at-ta'wil, karena hadis ini enggak bisa ditakwilkan. Oh, maksudnya itu barang titipan, enggak bisa. Kalau barang titipan, Nabi enggak akan menyebutkan dia telah bangkrut. Karena barang titipan, bangkrut tidak bangkrut boleh diambil kembali kan? Demikian pula barang pinjaman. Niscaya Nabi enggak akan mengatakan qad aflas. Karena kalau dia menitipkan satu barang, maka dia boleh mengambilnya kapan saja. Atau kalau dia meminjamkan satu barang, maka peminjam ini atau yang meminjamkan ini boleh mengambil kembali kapan saja, tidak nunggu bangkrut. Ila akhirih. Walaula syuhrata hadzal khilaf lil Hanafiyah ma dzakartuhu. Kalau saja bukan karena terkenalnya perselisihan ini dari Hanafiyah, dari mazhab Ahnaf, aku enggak akan sebutkan. Apa maksudnya? Maksudnya ikhtilaf ini hampir-hampir tidak berarti. Mengapa? Karena satu perkara yang sudah kokoh dengan hadis yang sahih, kok ada yang menyelisihi satu golongan. Ini jumhur. Jumhur memegang hadis yang sangat kuat. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Maknanya juga sangat jelas. Tiba-tiba ada yang menyelisih, nyeleneh satu mazhab, enggak dianggap. Mengapa? Terlalu jauh takwilnya. Takwilnya terlalu jauh. Maka kembali kepada hadis, selesai. Hampir-hampir aku enggak sebutkan istilah ini. Kalau saja tidak terkenal pada mazhab Ahnaf pendapat tersebut. Tetapi karena pendapat tersebut terkenal di kalangan Ahnaf, maka dibawakan sebagai pengetahuan saja buat kalian, khususnya para thullabul ilm, bahwasanya memang ada yang berbeda sendiri, yaitu Ahnaf. Tetapi itu pun dengan alasan-alasan yang tidak bisa diterima. Ta'wilat minhum ghairu maqbulah. Ta'wil-ta'wil mereka enggak bisa diterima karena tidak tepat. Merdud, tertolak. Walakinni qasadtu bi dzikrihi at-tanbih 'ala dha'fih. Tetapi aku sebutkan pendapat Ahnaf ini hanya karena aku menginginkan tanbih. Tanbih itu mengingatkan tentang lemahnya pendapat tersebut. Kalau kalian pernah dengar atau ada yang berkata begini-begini, kamu tahu kalau itu pendapat lemah. Tapi kan ada yang berbeda pendapat. Iya, Ahnaf kan lemah itu. Gak bisa diterima. Karena takwilnya bertentangan dengan zahir yang sangat jelas. Yaitu kalimat aflas. Kalimat aflas menunjukkan kalau orang yang memiliki barang tadi belum dibayar. Aflas maknanya tidak mampu membayar. Berarti jelas bukan titipan, jelas bukan pinjaman, jelas bukan barang temuan. Udah, berhenti dia. Baik. Kalau engkau tidak tahu akan bingung. Apa iya? Ada pendapat ulama yang lain? Ada. Akhirnya buyar kembali apa yang kalian sudah sampaikan. Sehingga beliau menyampaikan di sini pendapat Ahnaf hanya ingin menunjukkan kelemahan pendapat tersebut. Wa annahu minal ara' allati sudimat bihan nusus. Itu adalah ra'yu yang bertentangan dengan nas-nas. Emang demikianlah terkenalnya Madrasah Al-Hanafiyah. Dulu dikenal ada dua pusat ilmu di Iraq dan di Madinah. Karena ada dua tokoh yang hampir bersamaan zamannya. Di sini Imam Malik, di sini Abu Hanifah. Baik. Hampir bersamaan masanya. Hanya saja yang di sini karena di negeri Madinah di negerinya para sahabat ada anak-anak cucu-cucu para sahabat, sehingga hadis yang sampai kepada Imam Malik sangat banyak, sehingga madrasahnya dikenal dengan Madrasatul Hadis. Madrasatul Hadis. Adapun Abu Hanifah rahimahullah wa ghafarallahu lahu, karena jauh di Iraq, dia mendapatkan hadis hanya sedikit, tidak lengkap, maka banyak berijtihad dengan ra'yu, banyak berijtihad dengan pendapat ra'yunya. Akhirnya madrasahnya dikenal dengan Madrasatul Ra'yi. Madrasatul Ar-Ra'yi. Madrasatul Ra'yi. Baik. Mengapa? Karena lebih banyak memakai ra'yu daripada hadis. Maka ini madrasahnya Imam Malik Madrasatul Ra'yi, madrasahnya Abu Hanifah Madrasatul Ra'yi. Baik. Akhirnya sering terjadi perselisihan-perselisihan setelahnya. Imam Malik memiliki murid namanya Imam Syafi'i. Masya Allah, menjadi imam madhab juga. Imam Syafi'i memiliki murid. Mana tadi Syafi'i? Namanya Imam Ahmad rahimahullah. Abu Hanifah memiliki murid Abu Yusuf dan Asy-Syaibani. Asy-Syaibani ini kemudian memiliki murid namanya Imam Ahmad rahimahullah. Jadi Imam Ahmad dapat dari sana, dapat dari sini. Lengkap. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan pada muridnya yang satu ini, kalau engkau mendapatkan hadis yang sahih, beritahu aku. Karena madhabku adalah hadis. Kalau ada pendapatku yang menyelisihi hadis, maka buang pendapatku, ambillah hadis. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Waqad adhkur fi hadzal kitab ba'd al khilafat al dha'ifah. Kadang-kadang aku menyebutkan perselisihan-perselisihan yang sesungguhnya sangat lemah. Artinya perselisihan yang lemah seperti ini. Pendapat yang rajih sangat kuatnya, terus ada pendapat yang nyeleneh satu, tapi dibawakan. Mengapa? Kata beliau, li syuhrati man yaqulu biha. Karena terkenalnya orang yang mengatakannya. Seperti Abu Hanifah atau pengikut-pengikutnya. Maka terpaksa harus disampaikan dan dibantah. Kalau saja yang menyebutkannya orang yang tidak dikenal atau layu etabar, tidak teranggap, maka enggak perlu dibawakan. Baik. Wa dha'f ma tustanad ilaih, dan juga karena terlihat lemahnya apa yang dijadikan sandaran. Maka aku bawakan perselisihan tadi hanya ingin mengatakan bahwa ini adalah ketergelinciran beliau rahimahullah, dan sesungguhnya pendapatnya lemah walaupun orangnya terkenal rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Mengapa perlu disampaikan? Khasyah al-wuqu' fiha taqlidan, karena dikhawatirkan ada orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan tersebut dalam rangka taklid kepada tokohnya yang besar tadi. Oh, saya ikut Hanafi, saya ikut Hanafi. Sebentar. Dalam hal ini pendapat beliau sangat lemahnya. Tidak memiliki sandaran yang kuat. Bahkan hadis sahih ditentang sama dia. Hadis menyatakan ahakku biha. Ahnaf berkata tidak, tidak berhak. Bertentangan sekali ra'yu dengan hadis. Ini mengerikan barakallahu fikum kalau sampai mereka taklid. Maka kita terangkan agar jangan sampai kaum muslimin terjatuh karena taklid pada tokoh-tokohnya. Wasiqatan bi ashabiha, atau karena terlalu percaya dengan orangnya. Ini kan imam, ini kan alim, ini kan keliru, ini kan benar pasti, padahal keliru. Ini ada terjadi bukan hanya pada Abu Hanifah saja, termasuk pada Imam Ahmad rahimahullah. Ketika beliau membolehkan bersumpah dengan nama Nabi, katanya bersumpah dengan nama Allah dan bersumpah dengan nama Nabi, karena syahadat itu digandengkan, maka sumpah pun boleh digandengkan dengan Rasul. Ini pendapat lemah beliau. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Semoga Allah mengampuninya, semoga Allah memaafkannya. Kita jangan taklid pada Imam Ahmad, kita jangan taklid pada Imam Syafi'i, kita jangan taklid pada Abu Hanifah, kita jangan taklid pada Imam Malik, kita jangan taklid pada siapapun. Kapan dalilnya rajih, kita pegang. Kapan dalilnya lemah, ya terpaksa kita tinggalkan. Dengan tetap menghormati ijtihad mereka. Rahimahumullah wa ghafarallahu lahum. Semoga Allah merahmati mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Wal ismah li ashabir risalat. Adapun ismah yang tidak pernah salah dan tidak pernah keliru adalah pemilik risalah-risalah. Siapa itu? Para rasul. Alaihimus salatu wassalam. Adapun yang tidak pernah salah, al ismah artinya kemaksuman. Kemaksuman hanya pada ashabur risalat. Ashabur risalat ay rusul, para rasul alaihimus salatu wassalam. Yang maksum hanya para rasul. Maka selain para rasul, walaupun dia imam-imam ahlu sunnah, kadang tergelincir, kadang jatuh, kadang salah, kadang alpa, kadang lupa. Manusiawi, wajar terjadi pada setiap orang. Maka kita tidak taklid pada siapapun dan kita doakan mereka dengan pahala yang besar atas ijtihad mereka dan semoga Allah maafkan kekeliruan mereka. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.